Terkait dengan yang terakhir Ustaz, nomor telepon, Masya Allah ya. Baik, itu hubungi saya di akhir TV, Anda kontak di sana atau di akhir media. Nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa dititipkan di sana. Baik. Pertanyaan keduanya agak kurang jelas tadi terkait dengan riba. Riba itu sederhana. Pokoknya segala yang menghasilkan riba, tambahan-tambahan yang tidak wajar. Kan kemudian ada gharar. Gharar itu yang tidak sesuai ketentuan, ya speknya yang tidak jelas, yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang tidak wajar, maka masuk dalam kategori riba yang harus ditinggalkan. Resikonya sangat parah. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 275. Ayat 275 sampai 279. Posisi paling kanan ya, pertengahan sampai ke bawah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu ash-shayatanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mempraktikkan riba, pertama disebut oleh Quran seperti orang yang kerasukan setan. Bukan cuma mengikuti setan, setannya masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau antum makan riba itu sama dengan mengundang setan. Saat makan, setan ikut makan dari antum. Saat berpakaian, setan ikut bagiannya. Jadi kemana-mana diikutin setan. Sedangkan sampai 169 posisi paling kanan di fil ardi halalan thayyiban, hai manusia makanlah yang halal-halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti tipu daya setan. Innahu kana lakum adzum mubin. Innahu lakum adzum mubin. Setan itu musuh yang sangat nyata. Jadi diminta makan yang halal dan yang terbaik, kemudian Anda ikuti riba, perbuatan setan. Bukan cuma ngikutin setan, setannya dimasukkan dalam diri Anda. Itu yang berbahaya. Itu bagian pertama. Baik. Yang kedua, Allah akan hancurkan harta riba. Bahasa yang haku itu hamaka, itu belum tentu kelihatan habis semua, bukan? Belum tentu kelihatannya habis, ya tidak seperti itu. Bisa jadi unsur manfaatnya berkurang. Jadi kayak banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, padahal mohon maaf ya, padahal belum tentu ada kebutuhannya. Gak ada manfaatnya. Akhirnya waktu sibuk dengan banyak keinginan sehingga tertinggalkan ibadahnya. Itu paling berbahaya. Jadi tanpa sadar waktu ibadah terkurangi karena banyak keinginan, masuk. Setelah itu aspek manfaatnya gak ada. Aspek manfaatnya gak ada. Yang paling parah dari situ, tidak bisa digunakan, numpuk jadi beban. Akhirnya capek mikirin. Yang tidak ada, dipikirin jadi ada, ingin nambah lagi, tanpa sadar rekening sudah banyak, masih mikirin lagi. Besok aja belum tentu hidup. Banyak yang demikian muncul. Dan yang paling berbahaya ayat 279-nya. فَإِلَّمْ تَأْفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ. Dan kalau enggak mau berhenti dari riba, umumkan peperangan dengan Allah. Masya Allah. Antum perang lawan manusia aja belum tentu menang. Ini pengen perang lawan Allah. Bagaimana bisa menang? Jelas ya? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonkan kepada Allah supaya bisa dihindarkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Nanti pelajari lebih detail dalam uraian-uraian berikutnya. Insya Allah kita bikin video terpisah nanti ya terkait dengan masalah ini.